Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'adanallahu ayyakum minan nar. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, alhamdulillah kita baru saja selesai dari rangkaian daurah ilmiah di tempat kita ini. Kita bisa mengambil, memetik faedah yang begitu berharga. Di antara yang bisa kita mengambil faedah darinya, kisah Nabi Adam atau perjalanan Nabi Adam dan Hawa yang kemudian mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Jannah disebabkan karena rayuan ajakan iblis yang dia seolah-olah sebagai penasihat. Dan di dalam kitab ini pula, yaitu kitab Ad-Dawa, telah kita membaca sebelumnya, ya, akibat dari pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa diturunkan di muka bumi, yang kemudian di sana dia akan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian pula menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam al-jannah kembali dengan derajat yang termulia. Maka kemudian kita kembali masuk membaca pelajaran kita dari kitab Ad-Da'wa Dawa yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Nah, yang di depan ini demnya. Al-Imam Ibn Qayyim masih membahas tentang penyakit-penyakit hati atau maksiat-maksiat yang memberikan pengaruh terhadap hati seseorang. Faslun, beliau mengatakan, al-ma'asi sababu umyil basirah. Perbuatan-perbuatan maksiat ini akan menjadi sebab membutakan pandangan hati. Kalau kita baca atau kita pelajari dari pembahasan kita dahulu. Naam, maka maksiat-maksiat ini, dosa-dosa ini sangat memberikan pengaruh besar terhadap hati seseorang, sehingga penanganannya atau mengobatinya kita pun berusaha untuk mengilmuinya, mempelajarinya, agar hati tadi kembali bersih, hati tadi kembali bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah fi kitabih Ad-Da'i wa Dawa', "Wa min uqubatiha annaha tu'mi basar al-qalb." Termasuk akibatnya atau hukuman dari al-ma'asi, perbuatan maksiat, akan membutakan pandangan hati. Ya, akan membutakan pandangan hati. Wa tatbisu nurahu, dan akan memadamkan cahaya hati. Wa tasuddu turuqal ilm, dan akan menutup jalannya ilmu. Ya, akan menutup, menghalangi jalan-jalan ilmu, jalan-jalan kebaikan. Wa tahjubu mawadal hidayah, dan bahkan akan menghijab, akan menghalangi sumber datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara bahaya maksiat terhadap hati. Wa qad qala Malikun li Syafi'i rahimahumullah, dan sungguh Al-Imam Malik berkata terhadap Al-Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati keduanya, lamma ijtama bih, ketika mereka di saat berkumpul, ya, di saat berdua, waru'atil kal makhayil, maka Imam Malik melihat atau tercengang dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sehingga beliau mengatakan, "Inni arallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nuran." Naam, ini mungkin bisa ditulis, dihafal. Naam, ini sangat bagus untuk dijadikan sandaran dalam membersihkan hati, dalam menjernihkan hati. Kata beliau, sesungguhnya saya melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di dalam hatimu itu cahaya. Ya, ini firasatnya seorang alim, ya, kepada Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Malik. Sungguh saya melihat bahwa Allah telah menurunkan di dalam hatimu ini cahaya. Maka kata beliau, "Fala tutfi'hu bi dhulamatil ma'siyah," maka janganlah Anda padamkan cahaya itu dengan kegelapan-kegelapan maksiat. Maka di sini menggambarkan kepada kita bahwa hati itu bisa menjadi gelap karena adanya maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati sudah segelap itu, apakah mungkin dia akan mencerna kebenaran? Apakah mungkin dia akan bisa menyimpan ilmu? Tentunya sangat susah dan rumit kalaupun bisa. Dan bahkan mungkin sangat-sangat tidak bisa. Naam, karena tidak akan bersatu antara hidayah dan maksiat. Ya, tidak akan bersatu antara petunjuk dan maksiat. Sehingga ini pula pelajaran bagi kita. Nasihat dari Imam Malik sebenarnya juga nasihat untuk kita. Ya, di saat ini kita dimudahkan untuk menimba ilmu, dimudahkan untuk memahami ilmu, maka ini terus dijaga dan dipelihara dengan terus menambah ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jangan diikutkan atau dibarengkan dengan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan hati yang bersih, dia akan bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi kalau sebaliknya, apa ini, hati penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, maka akan berubah. Yang baik menjadi buruk, yang buruk dianggapnya baik. Yang tauhid akan dianggap syirik, yang syirik dianggap tauhid. Yang sunnah akan dianggap bid'ah, yang bid'ah akan dianggap sunnah, dan seterusnya. Wala yazalu hadzan nur yad'ufu yajmahil. Maka senantiasa cahaya ini akan melemah dan berkurang. Wa dhalamul ma'siyah yaqwa hatta yasiral qalb fi misli lail bahim. Dan gelapnya, gelap gulitanya maksiat akan semakin kuat sehingga menggambarkan atau menjadikan hati seperti malam yang gelap gulita. Ya, kalau kita berada di malam yang kegelapan, maka kita tidak bisa melihat apapun yang ada di hadapan kita. Maka ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, maka ini sangat-sangat perlu untuk membersihkan hati-hati kita dari noda-noda maksiat, noda-noda dosa dan kesalahan. Fakam min mahlikin yaskutu fih wahwala yubusiruh. Betapa banyak orang yang binasa, terjatuh di dalam kegelapan itu, dan dia tidak melihatnya. Naam, sebenarnya mudah, sebenarnya gampang bagi yang memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Tetapi hati yang gelap tadi, dia tidak menganggap itu sesuatu yang baik. Dia akan menganggapnya, oh itu salah, oh itu terbalik, dan seterusnya. Walaupun kebenaran itu di depan matanya, jelas kebenaran itu, tetapi dia akan memandangnya itu adalah sesuatu yang batil. Bukan itu. Ya, itu bukan kebenaran. Apa penyebabnya ini? Bisa jadi karena dosa dan maksiat. Ka'amma kharaja bil-lail fi tariqin dhati mahalik wa ma'atib. Seperti orang yang buta. Ya, orang yang buta ini kan sudah tidak melihat. Ya, orang buta kharaja bil-lail, dia keluar di malam hari. Jangankan di malam hari, di siang hari saja dia tidak bisa merasakan sesuatu yang terang. Apalagi ini di malam hari. Di jalan yang penuh dengan hal-hal yang membahayakan, yang membinasakan. Penuh dengan ranjau. Naam. Ini perumpamaan orang yang tenggelam dalam perbuatan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya akan muncul. Nah, bisa hasad, melihat temannya memiliki kelebihan dia akan hasad. Melihat temannya menyainginya pun akan hasad. Ya, penyakit-penyakit hati akan bermunculan satu persatu. Maka jika pemiliknya tidak menyadari, maka dia akan terus diombang-ambingkan oleh syaitan. Ya, dengan hawa nafsu berupa maksiat-maksiat tadi. Fa ya izzat as-salamah. Alangkah sedikitnya atau alangkah sulitnya keselamatan itu. Wa ya suratal atobi. Dan alangkah cepatnya atau alangkah segeranya kebinasaan itu. Thumma taqwa tilkal dhulamat. Kemudian kegelapan tadi semakin menguat atau semakin bertambah. Wa tafidu minal qalbi ilal jawarih. Maka lalu kemudian menjalar atau mengalir dari hati yang sudah gelap tadi menuju ke seluruh anggota-anggota jasmani yang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh alla wahyal qalb." Bahwa di dalam hati, di dalam jasad ini ada segumpal darah atau segumpal daging. Jika dia baik, maka akan baik seluruhnya. Namun jika dia rusak, maka akan rusak pula seluruhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah dia adalah hati. Ya, menjadi panutan yang ada di dalam jasad. Oleh karena itu, makhluk yang terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah. Naam, bahwa dalam penyusuan Rasulullah kepada Halimah bintu Sa'diyah, maka di sana Nabi dibelah perutnya oleh malaikat. Dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran lalu dimasukkan al-hikmah yang baik-baik di dalamnya, sehingga menjadi baiklah hati Nabi SAW. Lalu kemudian dipilihkan pula orang-orang yang baik hatinya dari kalangan para sahabat, sahabat Nabi SAW. Mereka orang yang paling semangat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Sahabat Abu Bakar berlomba dengan Umar. Ya, Umar ingin radhian ingin menyaingi kebaikan Abu Bakar. Dia menginfakkan hartanya separuh dari hartanya. Namun ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhian seluruhnya diinfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain, mereka saling berlomba. Berlomba untuk kebaikan, bukan berlomba untuk kepentingan-kepentingan dunia. Jadi kalau antum berlomba dalam mengkhotamkan Al-Quran, ini ada salafnya. Ya, para sahabat mereka telah berlomba dalam kebaikan. Nah, maka berusaha untuk selalu menghafal. Kurangi waktu-waktu bermain. Ya, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak menghafal Al-Quran, perbanyak mengerti dan memahami isi kandungan Al-Quran. Naam, jangan sampai kita banyak menghafal Al-Quran tapi tidak paham isinya. Sebenarnya isinya itu bertentangan dengan amalan kita. Ya, apa ini isinya memerintahkan untuk kebaikan, tapi kita justru menyelisihinya. Ya, menyenyakkan waktu dan seterusnya. Apalagi yang sering pulang, maka hati-hati dengan kotak yang kecil tuh. Ya, ini akan melemahkan kita dalam menuntut ilmu, menimba ilmu. Banyak setannya di dalamnya, walaupun tidak kelihatan, tetapi ada sebenarnya. Maka oleh karena itu kita berupaya untuk membersihkan hati kita tadi dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan memandang besar atau kecilnya maksiat. Ah, kecil aja, nanti kan bisa bertaubat, beristighfar. Dia bawakan dalil innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Jangan. Apakah kita mampu untuk menunaikannya? Jangan-jangan di saat kita berbuat maksiat, disitulah Allah mencabut nyawa kita. Belum sempat kita beristighfar, belum sempat kita melakukan banyak kebaikan. Tapi kita lanjutkan, faida kanat indal maut dhaharat fil barzakh famtala al qabru dhulmatan, maka di saat mereka sudah di barzakh, yaitu di alam kubur, maka di sana akan tampak sudah kegelapan demi kegelapan. Ya, di dalam tanah dimasukkan, kemudian ditimbun tanahnya. Jangankan malam hari, siang hari saja tetap gelap di dalam. Naam, dan kuburan akan dipenuhi dengan kegelapan. Ya, kuburan akan dipenuhi dengan kegelapan. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil kubur mumtali'atun ala ahliha dhulmatan. Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi dengan kegelapan terhadap penghuninya. Ya. Fa in wa innallaha munawwiruha bi salati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meneranginya disebabkan karena doaku atas mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi asalnya di dalam kubur itu gelap. Maka orang-orang yang baik amalnya, bagus amalannya, diterima amalannya, maka akan ada penerangan. Oleh karena itu menjadilah kita hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosanya, mengingat kesalahan-kesalahannya, sehingga dengan itu tidak menjadikan dia puas dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama ini. Maka dia terus ditambah, terus meningkat, terus meningkat. Karena al-jannah itu bertingkat-tingkat, surga itu bertingkat-tingkat. Semakin bagus amalnya, maka semakin bagus pula tingkatannya di dalam surga. Semakin mereka melemah amalannya, maka akan mendapatkan sesuai dengan amalannya di alam dunia. Naam. Sehingga yang datang ke sekolah pagi-pagi dalam keadaan berwudu, sehingga sebelum memulai belajar, ketika masuk masjid, maka di sana ada sunnahnya untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, bukannya kemudian mencari kawannya, temannya, lari ke sana, lari ke sini. Jadi datang di masjid sunnahnya dalam keadaan berwudu, kemudian mengerjakan sholat dua rakaat, disebut dengan tahiyatul masjid. Nah, mudah-mudahan dengan amalan-amalan tadi akan kita dimudahkan untuk bisa memahami ilmu. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita menimba ilmu, tapi diaplikasikan, diterapkan dengan amalan-amalan, sehingga semakin menguatkan ilmu tadi atau amalan tadi. Fa idza kana yaumul ma'ad wa hasyrin wa hasyril ibad, allat al-wujuha uluwan zahiran yarahu kullu ahadin. Maka nanti pada yaumul ma'ad, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, sejak manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam dan manusia yang terakhir diciptakan, maka di sana manusia akan berkumpul seluruhnya. Nah, maka kegelapan maksiat itu tadi akan naik sampai ke wajah, ya, terlihat wajahnya gelap. Setiap orang akan melihatnya. Masyarul ikhwah rahimakumullah, ternyata maksiat ini berdampak buruk untuk kelangsungan hidup kita di akhirat juga. Ya, kegelapan tadi akan terus menyertai. Hatta yasirul wajha aswad mislul hamamah. Sampai wajah itu menjadi hitam pekat seperti arang. Ya, atau seperti batu bara itu. Itu betul hitam. Faya laha min ukubatin. Maka itulah hukumannya, itulah akibatnya. Oleh karena itu, di saat masih hidup seperti inilah kita menyesali apa yang sudah berlalu dari dosa dan kesalahan kita, dan itu akan bermanfaat dibanding ketika kita menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tuzanu ladzati dunya bi ajma'iha min awwaliha ila akhiriha. Tidak bisa dibandingkan atau ditimbang dengan seluruh kelezatan-kelezatan dunia yang terkumpul dari awalnya sampai akhirnya. Sedikit sekali kelezatan dunia, tetapi dia akan merasakan kesulitan, merasakan hukuman yang sangat-sangat berat. Tidak bisa dikumpulkan kelezatan dunia untuk menebus pahitnya siksaan atau beratnya siksaan. Ya, dunia dan seisinya untuk bisa menebus azab tidak akan bisa. Yang bisa menebusnya dengan amal soleh, amal kebaikan, amal ketaatan dari masing-masing kita. Kita belajar, menghafal, murojaah, dan seterusnya dengan keikhlasan, maka inilah yang akan bisa menebus azab-azab Allah tadi, kemudian digantikan dengan al-jannah, ya, berupa surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakaifa biqastil abdi al-munghis al-munkid al-mut'ib fi zamanin. Maka bagaimana seorang hamba yang hidup dengan dahsyatnya kesusahan dan keletihan di satu masa? Innamahuwa sa'atun minal hilm. namun kesulitan, keletihan yang didapati, yang diperoleh dalam dunia itu hanya sejenak, hanya sebentar saja, seperti orang bermimpi. Wallahul musta'an, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Naam, jadi hidupnya kita di alam dunia ini sangat-sangat singkat. Apalagi sudah mendekati hari kiamat. Perasaan kemarin baru saja Ramadan, ini kok sudah mendekati Ramadan lagi. Ya, bagi kita yang sini belajar, kemarin barusan saja uhab, kok sudah uhab lagi. Jadi perjalanan sangat sangat singkat. Dulu kita bertemu dengan kawan-kawan, tanya kabar gimana. Sekarang ketika bertemu, sudah berapa anaknya, sudah berapa cucunya. Jadi sangat singkat. Ya, antum-antum yang belajar saat ini, beberapa tahun ke depan akan bertemu, sudah berapa anaknya, sudah berapa cucunya. Itu tidak terasa. Perjalanan sangat singkat dan cepat. Oleh karena itu kita minta kepada Allah umur yang panjang, yang barokah. Artinya dalam umur kita selalu dengan kebaikan-kebaikan, bukan umur yang hanya disia-siakan begitu saja. Faslun, pasal berikutnya. Adzil wasigor fil ma'asi, akibat dari maksiat akan menjadikan jiwa itu rendah dan mengecil, hina. Nah, jadi Imam Ibnul Qayyim ini membahas tentang penyakit-penyakit hati yang seorang muslim harus mempelajari dan mengerti agar hatinya tidak terhina di kemudian hari. Wa min uqubatiha annaha tusaghiru nafsa wa taqma'uha wa tadsiha wa tahqiruha. Termasuk dari akibat atau hukuman dari perbuatan maksiat terhadap hati, atau terhadap jiwa, ya, ini akan menghinakan jiwa, merendahkannya, mengotorinya, dan menghinakannya. Hatta tasira asghara kulla syai'in wa ahqarahu, sehingga kemudian hati itu menjadikan paling hina. Ya, atas segala sesuatu, wa ahqarahu, dan paling rendahnya, paling hinanya. Ini maksiat, maksiat. Allahul musta'an. Kama anna tu'ata tanmiha wa tazkiha wa takabbaruha. Sebagaimana ketaatan ini akan menumbuhkan jiwa atau hati tadi dan membersihkannya dan membesarkannya. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepadanya dengan ketaatan. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dengan apa? Ketaatan tadi. dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa itu dengan apa? Maksiat. Naam. Maka duduknya kita di majelis untuk belajar ini salah satu cara untuk membersihkan jiwa kita. Ya, tidak memerlukan biaya yang banyak, biaya yang besar. Cukup duduk di majelis ilmu, maka jiwanya akan bersih. Coba kalau kita berobat untuk penyakit-penyakit jiwa raga kita yang lain, belum kita berobat, baru mendaftar, sudah disuruh bayar. Belum berobat ini, baru mendaftar masuk, sudah disuruh bayar. Apalagi kalau sampai diperiksa, sampai dikasih obat, resep, bertambah lagi bayarannya. Itu pun kadang kurang cocok, sehingga masih mencari yang lain lagi. Tetapi duduknya kita di majelis, kita tidak membayar, justru Allah yang membayar kita. Ya, Allah akan membayar duduknya kita di majelis. Dan bayarannya tak terkira. Di saat kita kembali nantinya, bayaran tadi baru kita akan mendapatkannya. Ya, di antaranya di alam barzah, sebagaimana yang kita dengar di tablik akbar di Masjid Al-Ula, ya, amalan tadi akan berubah wujudnya menjadi manusia yang baik menemani kita. Naam, di padang mahsyar, ya, orang yang menimba ilmu, menuntut ilmu, hidup dalam ketaatan akan dinaungi oleh naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq. Ini yang bisa kita baca dan pelajari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.